Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, pada sebelumnya kita sudah sampai syafaatul uzma, yakni syafaat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala datang untuk memberikan putusan di antara makhluk-makhluk. Asy-syafa'atul uzma disebut pula dengan al-maqamul mahmud, karena dengannya seluruh ahlul mauqif, yang mereka yang Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di mahsyar, mereka memuji Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini adalah syafaat yang pertama yang terjadi pada yaumul kiamah, dan salah satu di antara syafaat yang Allah khususkan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah selanjutnya, wa yanzilullahu للفصل بين عباده ومحاسبتهم. Dan Allah Subhanahu wa taala turun untuk memberikan putusan yang maha adil di antara hamba-hambanya, dan untuk menghisab amalan-amalan mereka. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr telah memberitakan tentang yang demikian sebagaimana dalam firman-Nya, wa jaa rabbuka wal malaku shaffan shaffan, dan Rabbmu pada hari itu akan datang, dan demikian pula para malaikat, mereka datang dengan bersaf-saf, berbaris-baris sesuai dengan langit yang mereka huni, mulai dari langit yang pertama as-sama'ud dunya hingga langit yang ketujuh. Wa hina idzin tunsharu dawawinul a'mali al-hawiyatu li hasanatil ibadi wa sayyiatihim. Dan di saat itu dibukalah dan dibagikan dawawinul a'mal, catatan-catatan amal, al-hawiyatu lihasanatil ibadi wa sayyiatihim, catatan-catatan yang mencakupi seluruh amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, demikian pula perbuatan-perbuatan jelek mereka. Wa kullun yu'ta kitabahu, dan masing-masing akan diberikan kitab-kitab catatan amalan mereka. Semuanya akan mendapatkannya. فيكون عنوان أهل السعادة أن يعطوا كتبهم بأيمانهم، فيكون ذلك أول البشرى بما تحتوي عليه كتبهم من الخيرات. كتب لي رحمه الله maka tanda atau alamat kebahagiaan adalah ketika, atau alamat bagi ahlus sa'adah, menjadi tanda bagi ahlus sa'adah, mereka orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, akan menjadi penghuni jannah. An yu'tu kutubahum bi'aymanihim, ketika diberikan kepada mereka kitab-kitab catatan amalan mereka. Bi'aymanihim, dengan diterima di tangan-tangan kanan mereka, di sebelah kanan mereka. Fayakunu dhalika awwalal bushra bima tahtawi alaihi kutubuhum minal khairat. Sehingga hal yang demikian, yang diterimanya kitab catatan amalan mereka dengan tangan kanan mereka, merupakan awal dari bushra, kabar gembira untuk mereka. Bima tahtawi alaihi kutubuhum minal khairat, dengan apa yang dicakupi oleh kitab-kitab mereka, minal khairat, dari catatan amalan-amalan kebaikan. Kata beliau, wa yu'ta ahlus syaqai kutubahum bisyama'ilihim wa min wara'i zuhurihim bisyaratan lahum bisyaqawati wa fadihatan lahum bainal khala'iki. Dan akan diberikan ahlus syaqa, orang-orang yang akan menghuni negeri kesengsaraan, yang akan menghuni neraka, wal'iyadu billah, akan diberikan catatan amalan mereka, kitab yang berisi catatan amalan-amalan mereka. Bishama'ilihim, dengan tangan-tangan kiri mereka. Wa min wara'i zuhurihim, dan dari balik punggung-punggung mereka. Bisyaratan lahum bisyaqawah, di mana ini pun sebagai kabar gembira untuk mereka dengan kesengsaraan yang akan mereka rasakan. Wa fadihatan lahum bainal khala'ik, dan fadihah, kehinaan yang Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan untuk mereka. Bainal khala'ik, di hadapan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitakan tentang hal yang demikian sebagaimana dalam surat Al-Haqqah, demikian pula dalam surat Al-Insyiqaq. Dalam surat Al-Haqqah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَكُولُ هَا أُمُقْرَأُ كِتَابِيَهِ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهِ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَادِيَهِ فِي جَنَّةٍ عَالِيَهِ. Maka adapun seorang yang dia diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan berkata, kemarilah, bacalah kitab catatan amalku. Sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa aku akan menjumpai perhitungan amalanku. Maka dia adalah orang yang akan meraih kehidupan yang diridai di jannah, yakni di surga yang demikian tinggi. Pada ayat 19 hingga 22. Kemudian pada surat Al-Insyiqaq, Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat ke-7 hingga 9 berfirman, فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Maka adapun seorang yang diberikan kitab catatan amalannya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Hisab ya, untuk orang-orang yang beriman, yakni Al-Arab, hanya ditampakkan seluruh amalan yang pernah dia lakukan di kehidupan dunia. Kemudian, وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. dan dia akan kembali kepada keluarganya, yakni di jannah, masrura, dalam keadaan penuh dengan kegembiraan. Adapun sebaliknya, ahlu syaqawah, Allah subhanahu wa ta'ala beritakan dalam surat Al-Haqqah, وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهُ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ. Dalam ayat 25 hingga 26. Dan adapun seseorang atau siapa yang diberikan kitabnya dengan tangan kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, maka dia akan berkata, duhai, seandainya aku tidak diberikan kitab catatan amalanku, walam adri ma hisabiyah, sehingga aku tidak mengetahui perhitungan hisab atas amalanku. Dalam surat Al-Insyiqaq ayat 10 hingga 12, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Dan adapun siapa yang diberikan kitab catatan amalannya wara'a dhahri, dari belakang punggungnya, فَسَوْفَ يَدْعُوا سُبُورًا, niscaya dia akan berkata, duhai, celaka diriku, وَيَصْلَى سَعِيرًا, dan dia akan masuk ke dalam neraka yang panas menyala-nyala. Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau menyatakan terkait dengan Ahlus Syaqawah, kata beliau rahimahullah, فَتُغَلُّ يَدُهُ الْيُمْنَ إِلَى عُنُقِهِ وَتُجْعَلُ يَدُهُ الشِّمَالِ وَرَاءَ ظَهْرِ فَيُؤْتَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِ. Maka orang yang sengsara ini, dia akan dibelenggu tangan kanannya ke lehernya, dan dijadikan tangan kirinya berada di balik punggungnya. Kemudian diberikan kitab catatan amalnya oleh tangan kirinya, min wara'i dhahri, dari balik punggungnya. Allah subhanahu wa ta'ala ya maha kuasa untuk menjadikan mereka orang-orang yang durhaka kepadanya kufur ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk diubah, dijadikan tangan kirinya berada di balik punggung mereka, yang dengan itu mereka menerima catatan amal-amal mereka dengan tangan kiri mereka. Jadi sebagaimana ditegaskan di sini oleh Imam Sa'di rahimahullah, bahwa diterimanya catatan amalan baik dengan tangan kanan ataupun dengan tangan kiri oleh mereka, ini sebagai alamat yang menunjukkan dari alamat apakah mereka akan menjadi ahlus sa'adah, orang-orang yang akan meraih kebahagiaan, ataukah sebaliknya menjadi ahlus syaqawah, orang-orang yang akan meraih kesengsaraan. Kemudian kata Imam Sa'di rahimahullah, faman ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha wa man ja'a bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Maka siapa yang datang dengan membawa amalan kebaikan, maka bagi hamba tadi ashru amthaliha, akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan 10 kali lipat dari semisal amalan mereka. Dan ini paling minimalnya dari balasan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan pahala atas amalan salih sesuai dengan kekuatan, keikhlasan dari masing-masing pelaku amalan salih tersebut ya, hingga 700 kali lipat, hingga bilangan yang lebih besar daripada itu. Wa man jaa bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Dan siapa saja yang datang dengan membuat suatu amalan yang jelek, maka tidaklah dia dibalas kecuali semisal dengan perbuatan yang dia lakukan. Dari sini menunjukkan kepada kita bahwa balasan dari Allah Subhanahu wa taala ya bainal adli wal fadl, antara keadilan dan keutamaan. Allah Subhanahu wa taala, amalan kejelekan Allah Subhanahu wa taala tidak membalasnya dengan dilipat gandakan. Namun sebaliknya, amalan kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan balasannya minimalnya 10 kali lipat. Di sini menunjukkan bagaimana keutamaan yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba-hamba-Nya. Wa yuhasabul kuffaru muhasabata taubihi muhasabata taubihin wa fadihatin bainal khalaik. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghisab orang-orang kafir dan hisab berupa taubih, yakni taubih, yakni dibongkar ya kejelekan-kejelekan mereka, ditampakkan ya kepada para makhluk, bainal khalaik, ya ketika mereka dikumpulkan ya di antara para makhluk ini. Inilah ya yang akan terjadi pada mereka ya yaumatu blas sarair, ya pada hari akan ditampakkan perkara-perkara yang tersembunyi, karena hakikat yang akan terjadi, yang terjadi pada yaumul qiyamah adalah ditampakkannya perkara-perkara yang tersembunyi dari niat-niat yang ada pada amalan pelaku-pelaku amalan. Berbeda dengan kehidupan dunia yang kita diperintahkan untuk menghukumi manusia sesuai dengan apa yang tampak. Namun pada yaumul qiyamah, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan sebagai penentu dari kebahagiaan atau kesengsaraan yang akan didapatkan oleh seorang hamba dengan apa yang tersembunyi di dalam dadanya. Thumma yu'maru bihim ila an-nar. Kemudian setelah itu, terkait dengan mereka orang-orang kufar, diperintahkan ya kepada para malaikat untuk menggiring mereka ke dalam neraka. Wa yuhasibullahu ba'dal mu'minina hisaban yasira. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghisab sebagian hamba-hamba-Nya yang beriman dengan hisab yang mudah. Yada'ullahu 'alaihi kanafahu wa yuqarriruhu bidhunubihi. Di mana Allah Subhanahu wa taala mendatangkan yakni satr, kanaf di makna satr, yakni penutup untuknya, sehingga ya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala dan hamba tadi. Wa yuqarriruhu, dan Allah Subhanahu wa taala tampakkan, tunjukkan dari perbuatan-perbuatan dzunubnya, perbuatan-perbuatan dosanya, sehingga dia pun mengakui bahwa itu semua adalah perbuatannya. Dan ini keutamaan yang Allah berikan kepada hamba yang beriman. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghisab dia dengan ditampakkan di hadapan seluruh makhluk, tetapi disendirikan, tidak ada yang mengetahui kecuali antara Allah dengan hamba tadi. Fa idza dhanna annahu halik, ketika hamba tadi dia dalam keadaan yakin, ketika melihat dosa-dosa yang demikian banyak bahwa dia akan binasa, qalallahu lah, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada hamba yang beriman tersebut, inni satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawma. Sesungguhnya aku telah menutupi dosa-dosamu, yakni dari pengetahuan manusia dahulu di kehidupan dunia, dan aku mengampuninya, mengampuni dosa-dosamu tersebut, al-yawma, pada hari ini. Fala yattali'u 'alaiha ahadun minal khalq, sehingga tidak ada seorang pun dari makhluk yang melihat dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan dari perbuatan dosa hamba tadi. Wa yu'ta kitabahu bi yaminih, dan diberikan kepadanya kitab catatan amalannya dengan tangan kanannya. Wa tudu'u al-mawazinul lati tuzanu biha al-a'malus salihah was-sayyi'ah. Kemudian setelah itu diletakkan timbangan-timbangan yang akan ditimbang pada timbangan-timbangan tersebut, amalan-amalan yang salih maupun amalan-amalan yang jelek. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, waman khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Maka siapa yang timbangan amalan kebaikannya itu menjadi berat, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang akan meraih falah. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Adapun seseorang yang menjadi ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang telah merugikan diri-diri mereka sendiri, dan mereka akan kekal menghuni jahannam selama-lamanya. Terkait dengan hisab, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah, hisab untuk orang yang beriman telah sahih dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadnu ahadukum min rabbih hatta yada'a kanafahu alaih." Salah seorang dari kalian akan mendekat kepada Rabbnya hingga Allah Subhanahu wa taala meletakkan penutup kepadanya. Fayaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara kepadanya, "A'amilta kadza wa kadza?" Apakah benar engkau telah berbuat ini dan itu? Fayaqulu, "Na'am." Maka hamba tadi menjawab, "Iya." Wa yaqulu, "Amilta kadza wa kadza?" Engkau telah berbuat ini dan itu. Fayaqulu, "Na'am." Fayuqarriru. Maka hamba tadi menjawab, "Iya." Sehingga dia pun mengakui seluruh amalan yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dari perbuatan-perbuatan dosanya. Tsumma yaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni satartu 'alaika fid dunya wa ana aghfiru lakal yawm." Sesungguhnya aku telah menutupi dosa-dosamu di dunia dari pandangan manusia, maka pada hari ini aku ampuni engkau atas dosa-dosa tadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat sahabat Abu Hurairah diriwayatkan oleh Al-Hakim, disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih Al-Jami', Rasulullah memberitakan tentang diringankannya hisab atas orang-orang yang beriman secara umum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang perkara tersebut dalam sabdanya, "Yaumal qiyamah," yakni hari ketika manusia diberdirikan di mahsyar, ya, yang dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala beritakan 50 alf sana, yakni dalam rentang waktu yang ukuran di dunia itu seperti 50 ribu tahun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yaumal qiyamati 'alal mu'minin," hari kiamat bagi orang-orang yang beriman, "ka qadri ma baina adh-dhuhri wal 'ashr," dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba yang beriman seperti ukuran waktu antara zuhur hingga asar. Dan ini keringanan dan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.